Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-8 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang fitnah kubur. Di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya fitnah kubur. Fitnah secara bahasa artinya adalah ujian. Fitnah kubur adalah 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir kepada mayit, baik seorang mukmin, kafir, maupun orang munafik. Ditanya tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Suatu hari, Rasulullah SAW pernah menguburkan mayat bersama para sahabat. Kemudian beliau berkata kepada mereka, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al." Hendaklah kalian memohon ampun untuk saudara kalian dan mintalah untuknya ketetapan hati karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Yang akan menjawab pertanyaan dengan baik adalah orang yang Allah tetapkan hatinya, yang dia dahulu di dunia mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan juga mengenal agama Islam. Kewajiban seorang Muslim adalah bersungguh-sungguh mempersiapkan jawaban yang benar untuk menghadapi ujian yang soal-soalnya sudah dibocorkan ini. Dan penjelasan tentang mengenal Allah, Rasulullah, dan agama Islam telah kita sebutkan di dalam silsilah ilmiah nomor 2, 3, dan juga 4. Ada beberapa orang yang mereka kelak tidak akan menghadapi fitnah kubur. Di antaranya adalah para syuhada, yaitu orang-orang yang meninggal di dalam peperangan di jalan Allah SWT. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid." Ya Rasulullah, mengapa orang-orang yang beriman diuji di dalam kuburan mereka kecuali orang yang syahid? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitnah." Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Di antara mereka adalah orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah SWT akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menetapkan hati kita dan orang-orang yang kita cintai di dalam menghadapi fitnah kubur ini. Itulah yang bisa kita sampaikan dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.